Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wal dinil haqq liyudhhirahu 'alan dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin ikhwati fillah rahimakumullah. Kita telah mendengar pada khutbah yang kita dengarkan tadi bahwa berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan amalan yang sangat besar. Amalan yang terkadang dilalaikan oleh sebagian manusia. Dia lebih cenderung mengejar amalan-amalan yang jauh. Begitu baiknya dia kepada para sahabatnya, begitu baiknya dia kepada tetangga-tetangganya, begitu baiknya dia kepada rekan-rekan kerjanya. Namun dia melupakan orang yang seharusnya dia utamakan dari kebaikan yang telah dia berikan. Kenapa dia harus mengajar amalan-amalan yang jauh? Dia lupa dengan amalan yang dekat. Padahal amalan itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Amalan yang sangat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika seorang dia durhaka kepada kedua orang tua, maka ini juga merupakan amalan atau dosa yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dari hadis Abu Bakrah dari ayahnya Bakrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah kuberitakan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Hal ini disampaikan 3 kali oleh Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Maka Nabi SAW mengatakan, "Dosa yang paling besar adalah al-ishraku billah, berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dalam ibadah." Kemudian setelah itu, "Wa'uququl walidain," durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan Allah Jalla wa'ala melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallah man la'ana waliday. Allah melaknat orang yang melaknat kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melihat para salaf kita, para sahabat, at-tabi'in wa tabi'ut tabi'in, orang-orang sebelum kita dari kalangan para ulama, mereka sangat memperhatikan amalan yang mulia ini. Mereka tidak hanya semangat dalam ibadah-ibadah sunnah, tidak hanya semangat dalam berdakwah, meninggikan sunnah, menebarkan kalimat la ilaha illallah, namun mereka juga dikenal orang-orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dari sahabat yang dikenal dari mereka, orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, seperti sahabat Abu Hurairah, sahabat Uthman ibn Affan, sahabat Harithah ibn Nu'man, sahabat ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka adalah orang-orang yang sangat perhatian dengan amalan yang besar ini, karena mereka tahu amalan ini adalah amalan yang akan menyelamatkan mereka, amalan yang akan bisa membuka surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai tadi sahabat Ibnu Umar mengatakan kepada Taisalah Ibnu Mayyas, "Law alanta lahal kalam wa at'amtaha at'am la tadkhulanna al-jannah majtanabta al-kaba'ir." Seandainya engkau wahai Taisalah, kau berbuat lembut kepada ibumu, engkau beri makan ibumu, maka dengan amalan itu engkau akan masuk ke dalam surga, selama engkau tinggalkan dosa dari dosa-dosa besar. Ya. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an dikenal dengan baktinya kepada ibunya. Ketika ibunya meminta kepada beliau di waktu malam, ya, air, fadhahaba liyaji'a bil ma, sahabat Ibnu Mas'ud segera menyuguhkan air untuk ibunya. Falamma ja'a wajadaha na'imah, ketika Ibnu Mas'ud datang membawa air minum, ternyata dia dapati ibunya sudah tidur. Maka fawaqafa bil ma' inda ra'siha, sahabat Ibnu Mas'ud pun terus berdiri di sisi kepala ibunya. Hatta sabah, sampai tiba waktu pagi, beliau tidak tidur karena beliau dengar ibunya minta minum di malam hari. Beliau pun segera ambilkan air minum, ternyata didapati beliau sudah tidur lagi. Ibnu Mas'ud pun berdiri terus di sisi kepalanya sampai tiba waktu pagi. Beliau tidak membangunkan ibunya untuk minum, khawatir yang seperti itu akan mengganggu, ya, mengusik tidur nyenyak ibunya. Dan beliau pun tidak pergi meninggalkan ibunya karena beliau khawatir ketika nanti dia pergi ibunya minta minum, ternyata tidak ada air di sisinya dan beliau pun kehausan. Demikian para sahabat Nabi alaihimussalatu wassalam ridwanullah ta'ala alaihim. Mereka adalah orang yang sangat antusias pada amalan yang besar ini. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an juga demikian. Sebutkan dalam riwayat Muslim, ketika sahabat Abu Hurairah meneguk manisnya Islam, menerima dakwah Rasul alaihi salatu wassalam, ternyata ibunya memusuhi dakwah Nabi. Dan ketika itu ibunya musyrikah. Maka Abu Hurairah pun menginginkan hidayah bagi ibunya. Maka Abu Hurairah pun mengajak ibunya untuk masuk ke dalam Islam. Namun ternyata ibunya mencela Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Abu Hurairah pun mendatangi Rasul alaihi salam, menceritakan apa yang terjadi pada ibunya. Ketika Abu Hurairah mengajak dia masuk ke dalam Islam, ternyata celaan demi celaan yang dilontarkan oleh ibunya kepada Rasulullah. Maka Abu Hurairah pun menangis. Orang yang paling dia cintai Rasulullah dicela, dicemooh, dijatuhkan oleh orang yang sangat dia cintai, ibunya sendiri. Maka dia pun ceritakan hal ini kepada Rasulullah. Maka Abu Hurairah pun mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fad'ullah an yahdiya umma Abi Hurairah." Berdoalah wahai Rasulullah untuk ibunya Abu Hurairah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa. Beliau mengatakan, Allahumma hda umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Subhanallah. Dengan izin Allah, berkat doa Nabi alaihi salatu wassalam, maka ibunya pun mendapatkan hidayah. Abu Hurairah keluar dari Rasulullah dengan wajah yang berseri-seri. Ya. Namun beliau tetap menangis. Namun tangisan yang pertama berbeda dengan tangisan yang kedua. Beliau pun keluar dari rumah Rasul dalam keadaan wajah yang berseri-seri bergembira mendengar doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sesampainya Abu Hurairah di depan pintu rumah ibunya, dia pun mengetukkan pintu dan mengucapkan salam. Ternyata dia dapati di dalam rumah ada gemercik air terdengar dari luar rumah. Ketika Abu Hurairah mengucapkan salam, maka ibunya mengatakan, makanaki, makanaki ya, makanak ya Abu Hurairah. Diam kau di tempat, wahai Abu Hurairah. Maka setelah ditunggu beberapa lama, ibunya pun keluar dalam keadaan mengenakan hijab, kemudian bersyahadat di hadapan Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka kemudian Abu Hurairah tidak masuk ke dalam rumah. Kembali dia kepada Rasulullah, menangis di hadapan Rasul. Namun tangisan yang kedua berbeda dengan tangisan yang pertama. Ya, tangisan berbuah tangisan, tangisan kesedihan berbuah tangisan kebahagiaan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian para sahabat. Begitu semangat mereka berbakti. Meskipun kedua orang tuanya memusuhi, namun dia perlakukan tetap kedua orang tuanya dengan baik. Selalu mendoakan kebaikan untuk kebaikan kedua orang tuanya. Sahabat Harithah Ibnu Nu'man juga seperti itu. Dikenal sebagai orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Wahab, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah sahihah, tentang Harithah Ibnu Nu'man. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, qala Rasulullah, nimtu faraituni fil jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidur, aku melihat dalam tidurku, aku bermimpi. Dan mimpi seorang nabi adalah al-haq. Kata Rasulullah, aku bermimpi, aku melihat dalam mimpiku. Fasami'tu sawta qari. Aku di dalam surga mendengar ada orang yang membaca Al-Quran. Fakultu man hadha. Maka aku pun tanyakan, siapa orang yang membaca Al-Quran ini? Maka mereka, para malaikat, mengatakan itu adalah suaranya Harithah ibnu Nu'man. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, kadzalikal birr. Demikian wahai Aisyah, balasan orang yang berbakti kepada ibu. Karena Nu'man, Harithah ibnu Nu'man, dikenal adalah orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dikenal oleh para sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, kadzalikal birr, fakana abarran nas bi ummih. Demikian wahai Aisyah, balasan orang yang berbakti karena Harithah adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Demikian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat Nabi, salaf kita, mereka sangat menjaga dan memperhatikan amalan yang mulia ini. Mereka adalah orang yang tegas, semangat berjihad di medan perang melawan musuh-musuh Allah. Namun begitu lembutnya mereka kepada kedua orang tua mereka. Ya, demikian juga para tabi'in. Ya, disebutkan oleh Musa ibnu Uqbah tentang Abul Hasan Ali ibni Husain Zainul Abidin radhiyallahu taala an. Beliau termasuk min sadati tabi'in. Ali ibn Husain, cucunya Ali. Ya, cucu dari Ali. Ya. Seorang tabi'in, bahkan tokoh dari tabi'in. Dia juga dikenal orang yang sangat berbakti kepada ibu dan kedua orang tuanya. Kemudian suatu ketika dia ditanya oleh para sahabatnya, "Wahai Zainul Abidin, innaka min abarrin nas bi ummik." Sesungguhnya engkau itu dikenal adalah orang yang sangat berbakti kepada ibumu. "Walasna naraka ta'kulu ma'aha fi shahfah." Namun kenapa aku tidak pernah melihat engkau makan satu nampan dengan ibumu? Maka kata Ali ibn Husain, dia pun menjawab alasan kenapa dia tidak makan satu nampan dengan ibunya. Kata beliau, "Akhafu an tasbiqa yadi ila ma sabaqat ilaihi 'ainuha fa akunu qad aqaqtuha." Kata Ali ibn Husain, kenapa aku tidak makan satu nampan dengan ibuku? Karena aku takut dan khawatir ketika ibuku melirik makanan yang hendak dia ambil, tanganku ini mendahului makanan yang telah dilirik oleh ibuku. Dan aku itu khawatir. Yang seperti itu termasuk durhaka kepada kedua orang tuaku. Sampai seperti itu, masyarakat muslimin rahimakumullah. Para salaf, betapa takutnya mereka. Disebutkan oleh Sufyan ibn Uyainah, disebutkan oleh Imam ibn Jauzi dalam kitab Biru Wasilah. Sufyan ibn Uyainah mengatakan, "Qadima rajulun min safar." Ada seorang laki-laki dari salaf, dia datang dari safarnya. "Fasadafa ummahu qa'imah." Dia dapati di rumah ibunya sedang berdiri salat. Orang kalau habis safar, yang dia inginkan adalah segera istirahat. Dia baringkan tubuhnya, dia istirahat, mungkin makan dan minum. Namun ternyata orang ini, sesampainya dia di rumah, dia dapati ibunya dalam keadaan apa? Dalam keadaan berdiri salat. Ya, fakariha an yaq'uda wa hiya qa'imah. Maka orang tersebut pun terus berdiri, tidak mau duduk karena ibunya dia berdiri salat. Ya. Kemudian ibunya tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak mau duduk sampai ibunya selesai sholat. Maka ibunya panjangkan sholatnya. Agar anak itu dapat banyak pahala dengan baktinya kepada ibunya. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak mau duduk sementara ibumu itu sedang sholat? Dia mengatakan, aku tidak mau. Aku duduk dalam keadaan ibuku berdiri. Aku khawatir yang seperti itu termasuk bentuk durhaka kepada ibuku. Demikian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan juga di dalam riwayat Muslim dari seorang tabi'in, Uwais Al-Qarni, dia juga dikenal dengan orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Beliau adalah seorang tabi'in. Ada yang mengatakan Mukhadram. Dia dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah melihat orang ini. Uwais juga tidak pernah melihat Rasulullah. Namun Rasulullah kenal orang ini. Bahkan sempat berpesan kepada sahabat Umar, kalau nanti ada rombongan dari negeri Yaman, cari orang yang bernama Uwais. Ya, disebutkan ciri-cirinya oleh Rasulullah. Orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau engkau bisa bertemu dengan orang ini, wahai Umar, minta doa kepadanya. Subhanallah. Seorang sahabat minta doa kepada seorang tabi'in. Ada apa dengan orang tabi'in ini? Amalan apa yang dia miliki yang bisa mengangkat derajatnya, dikenal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul tidak pernah melihat. Dia pun tidak pernah melihat Rasulullah. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari Asir ibni Amr, "Kana Umar ibn al-Khattab idza ataya alaihi amdadul ahli al-Yaman sa'alahum. Umar ibn al-Khattab apabila datang rombongan dari negeri Yaman, ya, maka dia bertanya kepada rombongan tersebut, afikum Uwais ibn Amir, apakah ada di antara kalian orang yang bernama Uwais ibn Amir? Maka rombongan Yaman pun semakin heran, ini seorang khalifah, seorang sahabat kok tanya Uwais, ada apa dengan Uwais? Dia orang yang mungkin miskin, bukan orang yang terpandang, bukan orang yang memiliki status sosial yang tinggi di masyarakatnya, orang yang tidak dikenal. Namun kenapa khalifah ini kok selalu ketika datang rombongan dari negeri Yaman yang ditanyakan orang ini, Uwais ibn Amir. Ya. Maka tiba tahun ketika rombongan tersebut datang ke negeri, ke Madinah. Ya. Kemudian Umar pun mendapati Uwais ibn Amir ini. Maka Umar pun bertanya kepada orang tersebut, anta Uwais ibn Amir? Apakah engkau itu Uwais ibn Amir? Qala na'am, iya. Dia pun belum terlalu percaya. Masa orangnya seperti ini? Ini Rasul yang memberitakan. Yang ada dalam benak Umar ini orangnya besar, terpandang. Ketika dia bertanya, anta Uwais ibn Amir? Iya. Maka dia semakin ragu, ada apa dengan orang ini? Amalan apa yang dia miliki sehingga Rasul SAW mengenalnya? Tentunya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali bertanya Umar, ya. Anta Uwais ibn Amir? Qala na'am. Anta min Murad? Apakah kau dari suku Murad? Dia mengatakan na'am. Min Qarn? Dari Qarn? Na'am. Ya. Kemudian kembali bertanya, fakana bika barasun? Apakah kau memiliki penyakit kulit? Fabara'ta minhu illa mawdi' dirham? Kemudian Allah sembuhkan penyakitmu itu kecuali hanya satu dirham. Jadi Uwais itu dulu pernah memiliki penyakit kulit sekujur tubuhnya. Sembuh semuanya, tinggal tersisa satu dirham. Ya. Faqala na'am. Maka Umar semakin yakin ini orang ini yang diberitakan oleh Rasul. Tepat ciri-cirinya. Dari suku Murad, dari Qarn, pernah memiliki penyakit kulit, kemudian sembuh, tersisa satu dirham. Masih penasaran Umar, ada apa dengan orang ini? Maka kembali bertanya lah ke walidah, apakah engkau itu memiliki seorang ibu? Dia mengatakan na'am. Nah, tepat orang ini. Maka Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, ya'ti alaikum Uwais ibn Amir ma'am dadil Yaman, akan datang kepada kalian Uwais ibn Amir bersama rombongan dari negeri Yaman, min Murad, min Qarn, dari suku Murad, dari Al-Qarn, kana bihi barasun, dia orang yang memiliki penyakit kulit, fadara'a minhu illa mawdi' dirham, kemudian Allah sembuhkan kecuali hanya satu dirham, ya, luasnya satu dirham. Lahu walidah, dia itu memiliki seorang ibu, huwa biha barrun, dia adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Ini amalan yang menyebabkan Uwais dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang tabi'in tidak pernah berjumpa dengan Rasul, namun Rasulullah mengenalinya. Ya, ini yang menyebabkan Umar penasaran apa amalan orang ini sehingga dia dikenal oleh Rasulullah. Ternyata dia dikenal oleh para sahabatnya. Dia adalah orang yang sangat lembut dan berbakti kepada ibunya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Lau aqsama 'ala Allah la abarrah." Seandainya orang ini, wahai Umar, bersumpah atas nama Allah, pasti Allah kabulkan. Maka kemudian Umar minta doa kepada Uwais. Kemudian Uwais Al-Qarni, Uwais ibn Amir pun mendoakan kebaikan bagi Umar. Demikian masyarakat muslimin rahimakumullah. Karena di antara amalan yang menyebabkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, itu di antaranya adalah birrul walidain. Kalau kita mungkin selama ini berdoa, senantiasa kita panjatkan doa kita, namun belum Allah izinkan, mungkin perbaiki dari hubungan ini. Mungkin kita orang yang tidak baik hubungannya dengan kedua orang tua kita. Karena di antara amalan yang disebutkan oleh para ulama, yang itu menyebabkan doa-doa kita dikabulkan adalah baik hubungan dengan orang-orang yang kita sambung hubungan, seperti kedua orang tua kita. Di antara dalilnya adalah kisah yang disebutkan dalam riwayat Muslim tentang tiga orang yang terperangkap di dalam gua. Dia masuk berteduh di dalam gua, tiga orang ini kemudian jatuh batu besar dari atas menutup pintu gua itu. Maka dia mengatakan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali masing-masing kita berdoa, bertawassul dengan amalan-amalan soleh kita. Maka satu di antara mereka berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku itu memiliki seorang ibu, orang tua, aku sangat berbakti kepadanya, ya, aku selalu merawatnya. Ketika suatu hari aku harus mencari kayu bakar, kemudian aku pun harus pergi dari rumah, aku tinggalkan keluargaku dan kedua orang tuaku. Aku pun pulang tiba waktu sore ternyata, kemudian aku perah air susu untuknya, ternyata aku dapati kedua orang tuaku itu sudah tidur. Aku pun pegang air susu itu dalam keadaan anak-anakku merengek-rengek kelaparan. Minta air susu itu, tidak aku berikan. Sampai aku lihat orang tuaku minum air susu tersebut. Lihat subhanallah baktinya dia kepada kedua orang tuanya. Maka subhanallah biiznillah, dengan doa tadi, dengan amalan tadi, batu itu pun bergeser. Ini diambil faedah oleh para ulama, bahwa di antara sebab min ijabati doa adalah apa? Birrul walidain. Demikian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak ya, para salaf kita ya, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in ya, mereka sangat memperhatikan dan peduli dengan amalan yang mulia ini. Disebutkan dari Usamah ibn Zaid, disebutkan oleh Muhammad ibn Sirin dalam kitab Makarimul Akhlaq Ibn Abi Dunya, dahulu di masa kekhalifahan Utsman ibn Affan, pohon kurma itu merupakan barang yang sangat mahal. Kanat nakhlah fil Madinah 1000 dirham. Ketika masa kekhalifahan Umar atau Utsman ibn Affan, pohon kurma ketika itu harganya 1000 dirham. Sangat mahal. Kemudian Usamah ibn Zaid membeli pohon kurma dengan harga yang mahal tersebut. Ya. Kemudian setelah dia beli, pohon itu ditebang. Dipotong-potong pohonnya. Ya. Demi untuk mendapatkan jumar. Jumar adalah bagian batang pohon yang berwarna putih di bagian dalamnya itu. Di jantung pohonnya itu ada sesuatu yang berwarna putih, jumar, bisa dimakan. Jadi beliau beli pohon kurma yang sangat mahal seharga 1000 dirham. Setelah dia beli, ditebang, dipotong-potong. Demi untuk mendapatkan jumar itu. Maka orang-orang merasa heran. Kok bisa dia beli pohon kemudian ditebang seperti itu? Padahal mahal sekali. Maka ada orang mengatakan, kenapa kau melakukan seperti itu, wahai Usamah? Maka Usamah mengatakan, inna ummi ishtahathu. Sesungguhnya ibuku itu ingin jumar itu. Ya. Walaysa syai'un minad dunya tatlubuhu ummi. Ya. Aqduru 'alaihi illa fa'altuh. Kata Usamah, demi Allah, tidak ada sesuatu dari perkara dunia ini yang diminta oleh ibuku dan aku mampu mewujudkannya kecuali aku akan lakukan. Tidak ada di dunia ini sesuatu yang diminta oleh ibuku dan aku mampu diizinkan melakukannya kecuali aku lakukan. Subhanallah, perjuangan Usamah. Dia beli pohon kurma yang sangat mahal kemudian ditebang, dipotong demi untuk mendapatkan jumar. Karena ketika itu ibunya menginginkan jumar. Subhanallah. Maka masyarakat muslimin rahimakumullah, ini amalan yang sangat mulia. Bahkan mereka itu sangat menyesal ketika berbuat kasar, ya, berkata kasar kepada ibunya, Aun ibnu Aun al-Muzani. Ya, suatu ketika ibunya pernah memanggil dia. Maka dia pun ya, berusaha untuk memenuhi panggilan ibunya. Namun ibunya tidak mendengar. Maka dia angkat suara dia di atas suara ibunya. Artinya dia mengatakan, Naam ya, Namun suara dia lebih keras dari suara ibunya ketika memanggil. Dia pun takut dan khawatir yang seperti itu termasuk durhaka. Maka dia menyesal dari perbuatannya itu, kemudian dia tebus. Dia merdekakan dua budak demi menebus dosa yang dia rasa, yang dia lakukan. Demikian masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kita mengetahui, memahami bahwa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang sangat besar. Lihat para salaf kita. Ya, para sahabat, para tabi'in, begitu semangatnya mereka dalam menjaga amalan yang mulia ini. Maka tentu dengan kita masyarul muslimin. Ya, marilah kita jaga. Selagi orang tua kita masih hidup, ada pintu surga terbuka untuk kita. Namun ketika mereka telah meninggal, maka itu pun masih ada peluang dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah yang bisa kita amalkan dan kita berikan kepada kedua orang tua kita. Terakhir, masyarul muslimin rahimakumullah, athar dari Hasan al-Basri, dia mengatakan, ta'asha ma'a ummik faqarra bihi 'ainuha ahabbu ilayya min hajjah tatawwu'. Kata Hasan al-Basri, engkau makan malam bersama ibumu, kemudian dengan sebab itu ibumu tersenyum bahagia, itu lebih aku cintai dibandingkan haji sunnah. Ini menunjukkan apa? Berbakti itu pahala yang sangat besar. Bahkan didahulukan oleh Rasulullah dibandingkan hijrah, dibandingkan jihad. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan pada khutbah yang telah kita dengarkan. Demikian masyarakat muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya dan meningkatkan kesemangatan kita untuk lebih peduli dengan amalan yang seperti ini. Karena terkadang kita lupa, kita abaikan, kita ya, telantarkan kedua orang tua kita. Ya, padahal itu adalah amalan yang sangat mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang peduli dengan amalan yang seperti ini, menjadi anak-anak yang saleh yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan kemudian Allah balas dengan Allah takdirkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan berbakti kepada kita, karena balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Baik, masyarakat muslimin rahimakumullah, naktafi bihadal qadri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.